Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا من علمائك العاملين ومن دعاتك المخلصين واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, wa syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Syekh Hasyim Asy'ari dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada qaul Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ila anqal. Wal hadi asyar, seorang guru hendaknya ayyataba'ada, untuk menjauhi andani il makasibi, pencaharian yang dani itu artinya rendah. Rendah itu bukan berarti haram. Kalau haram itu bukan, tidak ada nilainya. Dani itu rendah artinya pilihan yang paling terakhir dari yang halal. Jadi ada baik, tapi ini adalah yang paling rendah di antara yang halal, karena contohnya halal semua. Waradilatiha, rendah dan tidak rendah. Radil, kalau kita mengatakan terhina, contohnya bukan terhina. Radilah, remeh, tidak mulia. Tibaan menurut watak orang sehat. Wa anma, ada pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Kalau haram harus, tidak usah dibahas. Ada dari pekerjaan yang halal, tapi menjadikan maqamnya sebagai seorang alim tadi kurang baik. Wan makruhiha, dan dari hal yang dimakruhkan secara syariat, adatan secara adat, wasyaran secara syariat. Contohnya ini dicontohkan kal hijamati, menjadi tukang cantuk. Halal, Nabi tidak mengatakan haram dan Nabi tidak melarang dalam arti menjadi sesuatu yang haram. Akan tetapi jika masih ada pilihan lagi bagi seorang ustaz, hendaknya jangan jadi tukang cantuk. Wadibaghati, tukang nguliti binatang, membersihkan kulitnya. Sarfi, penukaran uang. Wasiyaghati, tukang buat emas dan perak, tukang pembuatnya. Maka ini adalah diisyaratkan hendaknya menghindari dari pekerjaan ini selagi masih ada yang lainnya. Tapi apakah ini haram atau tidak? Yang haram itu, yang jelek itu mencuri, meminta-minta, itu yang sangat rendah. Meminta-minta. Maka jadi tukang bekam saat jauh lebih bagus daripada meminta-minta. Seorang ustadz yang jadi tukang bekam masih lebih bagus daripada ustadz yang minta-minta. Minta-minta itu kan seolah-olah halal meminta, tapi tidak, bagi yang mampu haram, dan itu rendah. Minta-minta ke sana kemari, menjual nama ustadznya, menjual nama kebesarannya, minta duit sana, minta duit sini, itu rendah. Haram. Kalau nanti di akhirat, itu kalau berjalan di padang mahsyar, dikiring dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Kelihatan kalau ini suka minta-minta. Apalagi kalangan ustadz. Ustadz kok minta-minta? Ini problem besar ini. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan yang tadi disebutkan mulai dari tukang cantuk, tukang bekam, kemudian jual apa, jadi tukang menguliti kulit, kemudian menguliti kulit binatang, kemudian membuat emas dan perak. Itu adalah pekerjaan asalkan kita kerja benar memang halal, tapi hendaknya seorang alim menjauhi dari pekerjaan itu. Seorang alim menjauhi dari pekerjaan itu. Sehingga dikatakan para ulama waktu menjelaskan hadis tentang larangan menjadi seorang tukang hijamah, itu namanya karohatat tanzih, hanya untuk kemakruhan saja, bukan haram lalu ada dosa bagi yang punya pekerjaan. Tidak, akan tapi halal. Tapi kalau memang ada pilihan, ayo ambil pilihan yang lainnya. Seperti berdagang, jual beli yang jelas, jual beli dan seterusnya. Baik. Sampai pekerjaan dijelaskan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Wathani Asyar. Yang ke-12, seorang ustaz alim itu hendaknya ayyajtaniba, menjauhi mawadhi'at tuhami, tempat-tempat yang ia menjadi tertuduh. Duduk di tempat yang menjadi sebab dia dituduh enggak benar, itu enggak boleh, enggak pantas. Wa in ba'udat, biarpun jauh. Jauh, misalnya jauh dari melakukan, tapi dia duduk di tempat yang enggak pantas. Lalu orang menuduh kiai tersebut melakukan keharaman. Duduk-duduk di kafe, di situ ada orang mabuk dan sebagainya. Biarpun dia tidak mabuk, enggak semestinya ngapain duduk di situ. Fala yafalu syai'an yatadhammanu naqsa muru'atin. Sebaiknya jangan melakukan, jangan ya tajannab benar, jangan melakukan sesuatu yang akan menjadi sebab berkurangnya kehormatan seorang guru. Muru'ah ini kehormatan. Artinya harus ngerti makamnya seorang ustaz, harus menghargai ilmunya dong. Wa yustankaru dhahiran, menjadikan dia diingkari secara zahir. Ustaz kok begitu? Yang salah bukan orang, yang salah ustaznya ngapain melakukan itu? Dan kenapa ada di situ? Man wada'a nafsahu mawadhi'at tuhmati fala yalumanna ila 'ala nafsihi. Kalau orang meletakkan dirinya di tempat yang tertuduh, tempat yang tidak baik, biarpun dia tidak melakukan keburukan tersebut, fala yalumanna, maka jangan mencangka buruk kepada kita karena perilaku kita sendiri. Wa ta'timil waqi'ati, menjadi sebab berdosa karena adanya gunjingan. Lah kalau orang menggunjing kita karena kita sendiri meletakkan di tempat yang salah, maka kita ikut bagian salah, orang jadi menggunjing kita. Orang menggunjing kita, kita melakukan sesuatu atau di tempat sesuatu, tempat yang enggak baik. Diam-diam kita pakai anu, masuk ke tempat, mohon maaf, pelacuran, tempat curi, tempat disko, segala macam, masuk ustaz, alim. Orang lain lihat, oh, siapa tadi ustaz masuk? Lah, bawa perempuan lagi. Biarpun perempuan itu anaknya, tapi di saat berada di tempat seperti itu kan enggak pantas. Di luar, astagfirullah ustaz apaan tuh? Ya yang tahu anaknya, yang enggak tahu. Makanya sudahlah, kalau dakwah jangan aneh-aneh lah. Biasa, enggak usah memasuki tempat-tempat seperti itu. Kalau ingin mengajak mereka masuk pada agama, kalau memang ingin mengajak dia dalam kebaikan, tentu dengan membawa ilmu dengan penuh wibawa, mereka akan salut, akan hormat dengan perilaku. Anggap saja tidak harus duduk di sana. Cukup sebagai seorang ustadz yang santun, lembut hati, mudah nebar senyum, mengucapkan salam, tegur sapa yang baik. Biarpun orang bandel kayak apa tuh dilewati juga senyum kok dia pada akhirnya. Enggak harus nongkrong bersamanya. Enggak harus duduk bersamanya. Kemudian setelah itu tegur sapa pertama, tegur sapa kedua, tegur sapa ketiga kali. Enggak perlu kita duduk di sana, ditukar. Yuk, datang ke rumah yuk. Saya undang makan, mau enggak? Beda dong daripada kita duduk di sana. Mending si preman bandel itu dibawa ke rumah kita, makan di rumah kita. Jadi diajak makan yang enak dan sebagainya. Enggak harus kita ke tempat mereka, nanti malah dituduh oleh orang lain. Fa in ittafaqa syai'un min dzalika li hajatin, kalau kebetulan itu terjadi, ittafaqa ini kebetulan terjadi karena adanya hajat, ada mohon maaf tempat enggak baik, naudzubillah, tempat perempuan-perempuan yang menjual diri dan sebagainya, kita punya hajat, misalnya ada salah satu santri bapaknya sakit, kebetulan rumahnya di dekat situ. Lalu kita akan menjenguk orang tuanya. Sementara kita pasti masuki kampung itu. Karena ada perkampungan perempuan yang rendah, perkampungan tidak benar. Maka kasih tahu orang yang bakal tahu, saya mau ke sana menjenguk orang sakit. Biar orang tahu, jadi kita ke sana arahnya jelas. Orang melihat, oh mau jenguk orang sakit. Lihajatin, karena hajat onahwiyah atau yang sepadan atau yang lainnya. Akhbar, seharusnya seorang ustaz itu akhbar memberitahu man syahadahu, siapa man melihat. Yang melihat, aku mau ke rumahnya ini, mau jenguk orang sakit. Syahadahu bihukmihi. Maksudnya apa yang akan dilakukan, bahasanya itu halal haram. Saya mau jenguk orang sakit, bagus. Wabi udrihi, terus udurnya, kenapa kok saya harus ke tempat ini? Udurnya apa saya datang ke tempat ini? Karena harus, karena orang sakit di situ. Wa maksuduhu, maksudnya dijelaskan. Kaila ya'tham bisababihi, supaya tidak berdosa orang gara-gara ustaz ada di situ, lalu menggunjing. Wa yanfir anhu, atau malah lari. Astagfirullah, ustaznya sama aja ke sini. Kirain. Sudah jauh dari maksiat, kenapa ada di sini? Padahal ustaznya cuma lewat. Akhirnya kalau sudah lari ustaz itu, na'udzubillah, gara-gara sang ustaz di tempat seperti itu, tempat yang enggak pantas, orang yang su'udzon, kenapa? Dia akan yafirru minhu, akan jauh, yafirru anhu. Falyantafi'u bi'ilmihi, enggak mau lagi mengambil ilmunya. Wa yastafidu al-jahilu bihi. Hanya yang enggak tahu saja yang mau mengambil ilmu. Wal yastafida al-jahilu bihi. Wal yastafida dan supaya tahu juga. Ini keterangan dari selanjutnya tadi, memberitahu. Wal yastafida al-jahilu bihi, dan biar tahu juga orang yang belum tahu. Diberitahu, aku datang ke sini maksudku begini, tujuanku begini, karena begini, dijelaskan. Biar tahu orang lain. Yang enggak ngerti jadi tahu. Oleh sebab itulah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah bersabda, lirajulaini, kepada dua orang laki-laki, ra'ayahu, yang melihat Nabi, yatahaddatsu ma'a Sofiyata, yang laki berbincang baginda Nabi dengan istri beliau namanya Sofiyah, Sayyidah Sofiyah. Nabi berbicara suatu ketika di keremangan malam. Bukan karena Nabi mencari tempat remang-remang. Karena waktu itu belum banyak listrik. Jadi dimanapun tempat adalah remang. Tuma jaza. Kemudian pergi. Laki-laki itu melewat Nabi, mendekat Nabi, tiba-tiba balik lagi. Ala disrikuma. Sebentar, kenapa kau pergi? Sini-sini. Inna Sofiyatu binti Khayyah. Ia adalah Sofiyah. Jadi Nabi melihat orang yang tiba-tiba mau dekat, kok tiba-tiba menjauh lagi. Pasti karena melihat Nabi Muhammad sama seorang perempuan, lalu dia pergi. Nabi malah manggil, sini, biar tidak menduga, jangan sampai dia pergi ke sana dalam khayalnya, siap dengan siapa Nabi Muhammad, dengan siapa Nabi Muhammad, dengan siapa Rasulullah. Nah, daripada begitu dipanggil Rasulullah, sini, kau dekat sini. Apa ya Rasulullah? Ini Sofia, istriku. Thumma qala, kemudian Nabi menambahkan. Sampai dalam riwayat anak orang itu mengatakan, aku tidak akan mendugamu jelek ya Rasulullah. Aku tidak mendugamu jelek ya Rasulullah. Nabi kemudian bersabda, qala inna syaitana yajri min ibni adama majraddami. Syaitan itu berjalan kepada anak Adam mengikuti aliran darah. Syaitan itu maksudnya sangat dekat mengikuti jalan pikiranmu. Kalau sudah melihat begitu, syaitan memberikan was-was. Kau tahu enggak? Dengan siapa Nabi Muhammad ini? Perempuan tuh kayaknya. Dia remang-remang lagi. Nah, itu setan ngomong. Akhirnya menjadi tidak simpati dengan Nabi. Jauhlah dari hidayah. Tapi Nabi sayang. Dipanggil. Sengaja aku panggil karena setan itu pengen mempengaruhi orang sangat halus. Fakhiftu, aku takut. Ayakzifa fi qulubikuma. Setan menitipkan di hatimu, meletakkan di hatimu syai'an, sesuatu prasangka buruk tadi. Fatahlaka, kemudian kamu berdua akan hancur gara-gara prasangka buruk. Nah, Nabi menjelaskan, maka jangan sampai seorang ustaz masuk-masuk ke tempat yang tidak baik, haram. Alasan apapun tidak sebaiknya, tidak semestinya seperti itu. Kenapa? Ustaz bakal dicontoh. Yang murid mungkin bisa khusnudzon, tapi orang luar hanya mengatakan, oh sama. Nah, Ustaz sama juga nih. Satu grup, kirain. Nah lihat, orang lain begitu, macibir. Semoga Allah mengampuni wanita-wanita yang saat ini dihinakan dengan syahwatnya, menjual diri. Bisa saja seorang ustaz lewat ke tempat perempuan. Perempuan murah, perempuan yang menjual diri itu. Pasti dipanggil-panggil. Ayo mampir, mampir. Ini. Dia tidak mau ngapa-ngapain, tapi kenapa masuk ke situ? Orang yang di luar melihat, apalagi laki yang melihat dia, tahu, ustaz ada di sini. Nah, rupanya sama juga dengan kita. Ngapain ngaji ke sana? Nah, memang di sisi lain prasangka buruk tidak boleh. Itu kan santri yang ngerti. Tidak semua orang ngerti masalah ini. Kita tidak boleh prasangka buruk. Tapi kalau tiba-tiba orang kemasukan prasangka buruk adalah kehancuran. Maka di sisi lain, kita mengambil sisi lain. Jangan sekali-kali kita mengikuti prasangka buruk kita. Hancur kita. Prasangka buruk kepada pasangan, prasangka buruk kepada kawan, prasangka buruk kepada guru. Sampai nanti meningkat prasangka buruk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Jadi ustadznya yang bijak dong. Perilaku ustadz itu harus hati-hati, waspada. Boleh untuk orang lain, belum tentu boleh untuk seorang ustadz. Sama-sama mubah. Karena ustadz sebagai contoh. Apalagi sesuatu yang menjadi sebab orang ustadz itu dituduh melakukan kemaksiatan. Kalau sekarang kadang-kadang disengaja biar dianggap, wah ini saya makomnya makom Nabi Khidir. Duduk dengan khamr, dengan ini. Saya biasa, apa ini? Nah, ada begitu-begitu. Harus paling jauhnya dari keharaman. Oh ini khamr kalau saya minum langsung jadi air tuh. Mulut saya ini kayak lautan sudah biur, tidak ada pengaruhnya. Wah, nggak ada Nabi tidak seperti itu. Omongan ngelantur, kan ada sekarang ustadz. Atau bukan ustadz, masih muda-muda, anaknya kiai, malas ngaji, malas belajar, pengen cepet dianggap, makomnya pengen, wah ngelantur sholah ini, keramat. Pengen majutup-majutupan. Kayak sudah tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah, lupa dengan dunia. Lupa dengan dunia, yang diingat duit sama perempuan saja. Kan repot ini. Gua omongan yang lantur kayak gini, enggak ada begitu. Ini bahaya sekali ini. Dan ada orang-orang seperti itu. Di sini ini Bahasyim tuh kesini. Ada orang gaya-gaya. Pengen dianggap wali. Wah, dia sengaja dibuat kayak majtub-majtuban gitu. Melanggar, duduk di sana tempat yang haram, ini ngaco, melakukan sesuatu yang haram. Enggak ada. Waliullah enggak akan seperti itu. Kama annal anbiya ma'sumun fal auliya mahfudun. Seperti halnya para nabi itu dijaga oleh al-ma'sum, maka para kekasih Allah, wali juga dijaga. Biarpun tidak ada ma'sum, tapi Allah menyayangi. Enggak ada ustaz seenaknya sendiri, bukan ustaz lagi. Hati-hati ini. Bahkan seorang ustaz lebih wara. Menjaga orang lain boleh, tidak boleh baginya. Ini harus ditulis gede ini. Tulisannya Mbah Hasim ini ditulis gede banget, tempelin sana sini gitu. Biar enggak ada dai-dai yang ngaco itu, biar tahu Mbah Hasim marah tuh. Enggak boleh sama Mbah Hasim Asy'ari. Kadang sama pengikutnya yang sudah fanatik, sudah salah, masih di model-model. Enggak tahu, wah enggak apa-apa, kita aja belum faham. Belum ngerti. Itu makomnya Nabi Khidir, wah, dan Nabi Musanya. Siapa Nabi Musanya? Ente. Termasuk pemikiran-pemikiran hari ini. Makanya kami menyeru, sengaja kami baca ini bukunya, buku pendidikannya Syekh Hasyim Asy'ari. Agar cara belajarnya nanti, orang-orang yang mengaku dirinya adalah kenal Syekh Hasyim Asy'ari, cara belajarnya pun mengikuti cara belajar yang diajarkan Syekh Hasyim Asy'ari. Tentunya di dalam urusan akidah juga. Tentunya di dalam urusan akhlak. Kita harus kembali, bukan hanya mengaku-ngaku saja, kita ngikuti Nahdlatul Ulama'nya Mbah Hasyim Asy'ari, kita ikut manhajnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mana? Ngaku-ngaku saja. Keluar Mbah Hasyim, dicambuk itu orang. Dengar nasihatnya. Baik. Nah, ini kita perlu dengar betul ini nasihat beliau. Wathalith ashar, yang ketiga belas, ayu hafidh alal qiyami sya'airil Islam, menegakkan syiar. Bukan merendahkan syiar. Sekarang ada orang ngaku katanya yang ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada orang merendahkan syariat Islam, malah membela. Ini kan keblinger, tidak ikut Mbah Hasyim. Mbah Hasyim syiar itu diangkat, besarkan. Allah, Rasulullah, syiar-syiar agama ditegakkan, jangan ada yang meredahkan agama. Di negeri ini dibikin pusing oleh orang, di saat ada orang menodai agama malah dibela. Dia sama sekali tidak ada hubungan dengan Mbah Hasyim Asy'ari, karena Mbah Hasyim punya pendidikan sangat jelas. Ilmu Mbah Hasyim Asy'ari jelas, sanad ilmu beliau juga jelas, kealiman beliau jelas, kewaraan beliau jelas. Jangan dirubah. Syiar itu perlu diangkat. Yang kemarin ada orang yang menjelekkan apa Al-Quran, menghina Al-Quran. Wong dia sendiri ngaku dan minta maaf. Ya ada orang membela malahan. Sudah itu nanti mau ngaku kalau dia ada hubungannya dengan organisasi yang dibangun oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Enggak, itu ngaku-ngaku saja. Mbah Hasyim orang yang sangat syar'i. Orang alim besar. Kaiqomatus shalah juga dia menegakkan salat. Fi masajidil jama'ati, di masjid dengan berjamaah. Ifsya'is salam, menebarkan kesejahteraan, kesalam. Menebarkan salam di sana kemari. Lil khawas wal awam, kepada orang khusus dan orang awam. Wal amri bil ma'rufi, wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, menghentikan kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Ma'as sabri alal adha, dengan sabar atas gangguan-gangguannya. Sadi'an bil haqqi, menampakkan kebenaran. Indal kubara, kepada siapapun termasuk orang-orang besar, pejabat-pejabat berani. Berani. Pahit. Badilan nafsahu lillah. Mengerahkan jiwa raganya itu, jiwanya hanya untuk Allah. Enggak penting dia. Mau dibunuh pun sudah enggak takut. La yakhafu fi law matalaim. Enggak pernah takut dicaci dan diolok. Tidak takut, pejuang itu begitu. Alim seperti itu. Membela agama Allah. Dzakiran qaulahu ta'ala wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Ngerti dalam berjuang harus ada sabar, bukan enak-enakan. Sebab sabar terhadap apa yang menimpa kita. Dari gangguan dari orang-orang jahat, orang-orang zalim, ini adalah satu pangkat yang tinggi. Perkara yang agung, azmil umur. Di hadapan Allah agung. Di hadapan Allah adalah besar. Wama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khairuhu minal anbiya'i alaihi ibn as-sabri alal adza. Hendaknya kita ingat ayat tadi dan juga ingat makana Rasul wa khairuhu minal anbiya'i alaihi, dan juga kita harus ingat apa yang menimpa para nabi dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan-gangguan, tapi beliau sabar alal adza, tetap sabar. Nabi itu diapain? Diolok. Dioloknya Nabi enggak tanggung-tanggung, dibilang orang gila. Dibilang penyihir. Dilempar batu sampai pelipisnya retak. Allah, pusingnya kayak apa tuh? Gerahamnya jatuh. Pinggangnya terkena tombak. Kakinya penuh darah. Biasa itu Nabi. Ustaz zaman sekarang enggak ngerasain. Cubit aja enggak. Enggak pernah takut dia. Biarpun kepada kubara menyampaikan kebenaran. Kubara ini adalah orang-orang besar, pejabat. Dibawa di depan mereka. Ini kalau omongannya Mbah Hasyim dipegang ini, wah Islam itu berjaya benar, wibawa benar. Enggak ada yang berani main-main. Sekarang mereka berani melecehkan Islam. Karena apa? Dari orang Islam sendiri malah membantu yang melecehkan. Makanya mereka berani. Makanya setiap saat kan muncul, selesai ini muncul baru organisasi. Enggak akan pernah belajar. Karena apa? Nanti pasti dibela sama orang-orang itu. Orang-orang aneh ini. Yang merendahkan Al-Quran, ada yang membela. Dari orang-orang yang ngaku umat Islam. Kemarin masalah apa itu puisi, ya ada yang membela lagi. Wah, aneh betul tuh. Apalagi pokoknya sudah orang sudah enggak berani lagi merendahkan agama. Karena apa? Memang sudah tidak punya wibawa dari ulama-ulamanya yang itu tadi yang tidak mengikuti petunjuk Mbah Hasyim Asy'ari. Terbeli oleh mereka. Tidak punya wibawa. Tapi kalau ulamanya berpegang dengan omongan Mbah Hasyim ini, wah wibawa. Ngapain saya ke situ? Ke tempatmu? Hei Harun Ar-Rasyid. Suruh anakmu keluar ngaji ke sini. Enak betul. Ini apa? Gubernur, bupati, presiden, anakmu suruh ngaji ke sini. Jangan saya suruh ke situ. Wah, hebat benar. Wibawa begini hebat nih. Enggak berani macam-macam dengan ulama. Enggak berani bermacam-macam dengan ilmunya ulama. Enggak berani bermacam-macam dengan syiar yang dibawa ulama. Tapi hari ini pelecehan di sana, pelecehan di sini. Perendahan di sana, perendahan di sini. Bebas. Orang kenapa? Ulamanya tidak berpegang dengan petunjuk-petunjuk mulia dari orang-orang besar seperti Syekh Hasyim Asy'ari ini. Nabi disakiti. Maksudnya, hei para ustaz, kalau engkau disakiti, diboikot, dimusuhi. Nabi contoh yang paling dahsyat. Beliau adalah kekasih Allah. Wa makanu yatahamaluna fillahi, apa yang mereka tanggung dari min ingkari atba'ihim, pengingkaran daripada pengikut-pengikut mereka alaihim, kepada mereka para nabi. Mithlu kisah si Adam, kisah Nabi Adam dengan banihi, anaknya yang melanggar. Syith dengan kaumnya, Nabi Syith dengan kaumnya, keturunan Qabil, Nuh, Wahud, Salih, Ma'akawim, Nabi Nuh, Nabi Hud dengan kaumnya. Wah, disakiti Nabi-Nabi itu. Wa Ibrahim, Ma'anamrud, Wa'abihi. Nabi Ibrahim dengan Namrud, dengan Azar. Wa Ya'qub, Ma'abanihi. Nabi Ya'qub pun juga punya masalah dengan anak-anak beliau. Wa Yusuf ma ikhwatihi, Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Wa Ayyub ma ibtuliya bihi, dan Nabi Ayyub dengan ujian yang Allah timpakan kepadanya. Wa Musa ma bani Israil, Nabi Musa punya ujian besar kepada Bani Israil, dengan Bani Israil juga. Badamana ju minal bahri, bahkan setelah selamat dari lautan, mestinya kan belajar mereka. Mereka yang selamat itu juga masih ada kurang ajar mereka. Wa Isa ma ashabil maidati, Nabi Isa juga begitu juga. Nabi ashabil maidati, Nabi Isa juga punya kisah dengan kaumnya mengikutinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqami, Nabi Muhammad dengan kaumnya di Thaif dilempari. Tumama sahabih fi yaumil Hudaybiyah, juga dengan sahabat-sahabat beliau waktu berada di Hudaybiyah. Bagaimana kesabaran beliau di Hudaybiyah? Mau berangkat ke Mekah enggak boleh. Terjadi dibentikan oleh orang-orang kafir. Biasa Nabi. Wa yaumil qismati, pembagian ghanimah waktu di Jirana. Waktu membagi, setelah membagi itu dianggap Nabi kurang adil, orang-orang di luar juga marah, di luar orang kafir, macam-macam, dari umat Islam pun ada yang berubah waktu itu. Itu ujian bagi seorang juru dakwah seperti baginda Nabi yang sangat dicintai Nabi. Bagaimana dengan kita? Hatta qala rahimahullahu, kata hatta qala, sehingga Nabi berkata, rahimahullahu akhi Musa, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada saudaraku Nabi Musa. Laqad udhiya, telah diseksa, telah disakiti Nabi Musa bi aktsara min hadza, lebih berat daripada yang aku rasakan, kata Rasulullah. Fa sabar, tapi pun demikian Nabi Musa sabar. Tuma majara li Abi Bakrin Siddiq, semua apa kemudian juga apa yang terjadi li Abi Bakrin As-Siddiq kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ba'da wafatin Nabi, setelah Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar diuji dengan pergolakan-pergolakan ma'a sahabati khosatan, di antara para sahabat, wa ma'ahli riddati, khususnya mereka yang keluar murtad. Ada yang murtad setelah itu. Ada yang murtad setelah Nabi wafat. Itu ditangani semua oleh Sayyidina Bakar. Dan berperang. Sayyidina Bakar memerangi. Termasuk yang menahan, tidak mau bayar zakat. Diperangi oleh Sayyidina Bakar. Dengan susah payah. Tuma majara li sahabati, apa yang terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, semoga Allah senantiasa ridha kepada mereka. Min muqasatin, kekerasan-kerasan. Min muqasati ajlafin nasi, dari kekerasan-kekerasan perilaku orang-orang kasar. Ajlaf itu kasar, orang pegunungan, enggak punya adab, enggak punya ini. Ala katra ikhtilafil maqasid, dengan bermacam-macam kepentingan pada zaman sahabat Abu Bakar, bermacam-macam kepentingan. Jadi memang setelah Nabi wafat, Nabi Abu Bakar dididik dengan problem untuk menjadi besar. Tapi bertahan karena beliau adalah penerus baginda Nabi. Tsumma tabi'in, para pengikut beliau, dari tabi'in, pengikut Sayyidina Abu Bakar, pengikut sahabat Nabi, wa tabi'ihim, dan seterusnya sampai ila yaumin hadza, sampai hari ini tentu ada ujian kalau berdakwah. Cuma ujiannya beda-beda, ada yang ringan, paling difitnah, diolok, dicaci. Beruntunglah kalau kita diolok, dicaci, difitnah. Yang rugi kalau kita menfitnah, mencaci. Di kalangan saling ustaz pun saling mencaci ada. Ustaz saling menfitnah, ustaz saling mendengki. Na'udzubillah. La hasada ka hasadil ulama. Tidak ada kedengkian mengalahkan daripada dengkinya ustaz. Oh, temannya bangun masjid, tidak bangun pondok, sakit hati, wah, macam-macam, punya majlis gede, marah. Nasib buruk tuh manusia. Mestinya berbangga kan, tapi malah marah. Ada ini. Jadi di zaman sekarang macam-macam modelnya. Makanya kalau Anda jadi juru dakwah, kemudian Anda didengki sama teman Anda bersyukur. Berarti Anda berhasil, sukses. Tidak boleh terpengaruh. Gak usah ditanggapi orang-orang itu. Kasihan. Falahu fihim uswatun hasanah. Mereka-mereka orang besar itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita. Suri teladan yang baik bagi kita. Warabi asyar yang ke-14. Ayyakumah hendaknya melaksanakan bidhari sunani, menampakkan sunnah-sunnah. Wa imatatil bid'ai, mematikan bid'ah. Tugasnya begitu. Ini harus belajar ilmu beneran dong. Wa bimu umurid dini, urusan agama. Wa mafihi minasoh, wa mafihi masoleh wal muslimin, dan segala hal yang di situ ada kemaslahatan untuk kaum muslimin. Itulah hendaknya dikerjakan seorang alim. Jangan kerja iseng. Aneh kalau seorang alim punya pekerjaan yang tidak berguna. Menampakkan sunnah-sunnah Nabi, mematikan bid'ah, mengajarkan urusan agama, ngurusi kemaslahatan umat, ala tariqil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu baik, benar. Dipelajari, dakwah itu direncanakan, syara'an secara syariat itu adalah benar. Al-ma'luf adatan, secara kebiasaan juga ma'luf. Ma'luf itu biasa. Menurut kebiasaan tidak aneh. Jadi berdakwah menyampaikan kebenaran dengan cara yang wajar, benar. Jangan bikin aneh-aneh. Wotibaan secara tabiat karakter seseorang tidak akan mengingkari caranya. Jadi ya bagaimana seorang ustadz memberikan contoh, mulai dari untuk dirinya sendiri mengamalkan ilmunya, tutur kata yang baik, akhlaknya yang baik, seterusnya. Wala yardha min af'alihi adh-dhahirati wal batinati bil jaizi minha. Oh berat. Seorang ustadz seharusnya tidak boleh rela di dalam urusan-urusan pekerjaan zahir ataupun batin, tidak boleh rela dengan pekerjaan yang sifatnya mubah-mubah saja. Harus ada nilai sunnah. Maksudnya yang iseng biarpun enggak haram enggak pantas. Iseng itu kan mubah, jaiz iseng yang enggak haram, enggak tahu apakah contohnya. Kalau makruh jelas sangat dijauhi makruh. Yang dikatakan makruh para ulama, main gaplek. Kalau pakai judi baru haram tuh makruh, gaplek, catur, makruh. Tadi pagi kita bicara, ulama kita mengatakan main catur makruh tidak haram. Bukan sekedar jaiz, kalau jaiz itu enggak ada nilai makruhnya, jaiz itu boleh. Dari yang boleh saja seorang ustaz susah melakukannya. Harus melakukan sesuatu yang ada nilai. Nilai kesunnahan tadi. Nilai dakwahnya. Nilai memberi contoh yang baik. Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsanihima wa akmalihima. Akan tetapi hendaknya dia membawa dirinya. Masih ingat mungkin yang umrah sama kami? Umroh, ini kan tidak tahu lagi makan kurma di sebuah perjalanan di pelataran Masjid Madinah itu ya. Ya ini karena khusnudunnya orang aja. Dipikir semua yang saya lakukan itu adalah sunnah mentang-mentang umroh. Saya waktu itu makan kurma itu, kemudian saya ambil duduk. Ya enggak makan kurma, ikut duduk. Duduk. Kemudian setelah itu apa? Saya berdiri. Setelah berdiri itu biji kurma jatuh, saya tidak mengotori, saya ambil lagi. Rupanya ikut bungkuk-bungkuk juga. Nah, yang ikut ketawa. Sampai Umi di belakang, ngapain itu? Tidak tahu ya. Mengikut, oh Buya tadi bungkuk ya. Iya, saya ambil isi kurma. Khusnudunnya itu. Jadi pikir waktu saya makan kurma duduk, ikut duduk semuanya. Padahal memang saya makan duduk. Saya jongkok sebentar begitu, duduk. Sudah berdiri, biji kurmanya jatuh. Saya ambil, subhanallah, baik hatinya orang-orang itu. Makanya kalau kita ngasih contoh yang salah kan cepat jadi buat mereka. Ini tak tahu berapa tahun yang lalu itu. Yang ikut umroh kayak ingat tahu hari ini. Ini betul satu rombongan gitu semuanya. Nah, ini kan husnudon. Dipikir semua yang saya lakukan adalah ngikuti sunnah. Padahal itu kebiasaan adat. Dan memang saya lagi makan kurma. Maknanya apa? Begitulah orang awam bersih hatinya. Dia kalau sudah ada orang yang dianggap sebagai kiai akan diikuti omongannya. Perilakunya diikuti. Maka fahamlah wahai orang alim. Wa yaktadi bihudahum. Mereka akan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Man la ya'lamuna. Orang yang tidak ngerti ilmu mengikuti ustaz. Tanya ustaz ngomong apa deh. Dan tidak rewel. Tidak tanya mana dalilmu. Tidak pakai ustaz ngomong diikuti. Dibohongin pun mau. Yang rugi yang bohongin. ولهذا فإن لم ينتفي العالم بعلمه فغيره أبعد. Kalau orang alim yang katanya ngerti ilmu kok tidak mengamalkan ilmunya, terus bagaimana orang lain? Orang lebih jauh dong dari mengamalkan. Oh, yang punya ilmu aja tidak mengamalkan. Maka, hei orang alim, amalkan ilmumu. Orang lain abad lebih jauh minal intifa'i bihi, untuk mengambil manfaat ilmu. Kalau orang alim tidak mau mengamalkan ilmunya, orang lain pun susah mengamalkan ilmunya. Walihada, oleh sebab itu lihat, azumat menjadi besar zallatul alimi, keplesetnya seorang alim. Orang awam kepleset sederhana, oh, ya Allah melakukan mungkaran, ya Allah semoga Allah mengampuni. Orang awam, ustaz, astagfirullah, apa itu ustaz? Lebih gede zallatul alimi, kepleset seorang alim agung. Lima yatarattabu alaiha, sebab karena kalau orang alim kepleset, yatarattab akibatnya dari itu semua, minal mafasidi, kerusakan-kerusakan. Kenapa? Liktida'in nasibihi, orang niru-niru kepada orang alim tersebut. Semoga Allah menjaga ulama-ulama kita, menjaga kita semua, menambahkan kecintaan kepada ulama. Semoga Allah milihkan kepada kita ulama-ulama yang baik, sehingga apapun yang kita tiru dari mereka adalah kebaikan dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran kata kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari Melisa dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Buya menjelaskan tentang bagaimana orang tua yang membentak anaknya dengan keras itu akan berdampak buruk atau positif? Lalu bagaimana jika anak yang selalu dibentak orang tua, anak tersebut jadi sering menyendiri, ketakutan dan serta takut untuk mengutarakan isi hatinya dan lebih memilih untuk diam? Terima kasih, Buya. Baik, ini masalah pendidikan. Biasakan kalau mendidik anak itu dengan kelembutan, jangan membiasakan dengan kekerasan. Kalau sudah orang mendidik anak biasa dengan kekerasan, maka di saat anak tidak faham dengan itu semua, kita kehabisan modal, akhirnya mungkin dengan pukulan dan seterusnya. Tapi kalau dengan anak kita, kita biasa dengan kalimat yang lembut, yang baik, ya, setiap hari kita biasakan dengan kalimat yang baik. Di saat melakukan kesalahan, cukup kita angkat sedikit nada bicara, mereka sudah faham. Tapi kalau setiap hari omong orang tuanya ngomongnya kasar, sehingga anak tidak bisa bedain ini marah beneran atau enggak, karena setiap hari marah-marah, urusan kecil marah, urusan ini marah, dikit-dikit marah-marah, sehingga di saat urusan gede pun marahnya sama, dan dampaknya negatif, enggak ada positifnya, dampak negatif yang luar biasa buruk kepada anak, sehingga mungkin anak menjadi anak yang tidak berani, mungkinnya karena apa-apa sudah dimarahi sama ibunya, menjadi anak yang kuper, menjadi anak yang tidak bisa mengeluarkan idenya, menjadi anak yang tidak bisa berpendapat, menjadi anak yang tidak bisa bersosialisasi, menjadi anak yang tiba-tiba menyimpan dendam kepada orang tua, sehingga semuanya serba putus asa. Ah, percuma nanti dimarahi sama mama, ah, mending gak usah. Ibu yang keinginan baiknya, ah, kamu gak mau ngaji, elah, repot, mama suka marah-marah, hancur. Jadi mohon sebagai para orang tua, didiklah dengan anak-anak dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Kalau nasihati pun biasakan dengan memeluknya, sambil dipegang kepalanya, membisikkan di telinganya. Ini cara-cara yang indah. Kemudian setelah 1, 2, 3 mungkin agak sedikit mengangkat suara, tanpa harus bentak-bentak marah-marah. Itulah pendidikan yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan langsung dikit-dikit ketebuk, brok, pukul, marah-marah. Bukan mendidik itu. Itu adalah melibas, melampiaskan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Nandar dari Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Di tetangga desa ada problem mengenai doa kamilin. Sebetulnya itu udah jadi tradisi mereka setiap tarawih membacakan doa itu. Tetapi semenjak ada kiai pendatang dari ponpes yang ada di daerah tersebut, doa itu tidak boleh lagi dibacakan dengan alasan tidak ada hadisnya. Dan juga Jika membacakan doa itu pasti banyak yang mempermainkan. Kiai tersebut mengatakan kepada orang yang biasa membacakan doa tersebut, kalau masih tetap dibacakan, apakah kamu mau menanggung dosanya? Mohon penjelasannya Buya. Apakah ada hadisnya mengenai doa kamilin? Allahumma ja'alna fil imani kamilin ya li zakati fa'ilin. Kadang-kadang kita ini ada orang yang usil aja. Kalau masalah doa, memang ada dua doa. Yang pertama doa yang langsung diajarkan lafadznya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas kesunahannya. Tapi ada lagi doa yang dibuat oleh diri kita sendiri. Kalau doa yang kita buat itu jadi enggak boleh, lalu bid'ah haram, semua melakukan kharaman. Ya Allah, semoga anak aku soleh, ya rezekinya banyak. Nabi tidak pernah ngajari kalimat begitu. Mana hadisnya? Mau digituin? Intinya maknanya dilihat. Ya Allah, berikan kepada kami iman yang sempurna, mudah melakukan sholat, membayar zakat, melakukan ini. Masa doa seperti itu kok enggak boleh? Ini biasanya orang itu sok hebat, sok hadis. Siapa yang melarang kita membuat doa? Asalkan maknanya benar. Misalnya doa ini, ya Allah, semoga tadi yang ngomong-ngomong begitu, ya Allah berikan hidayah, ya Allah. Wah, enggak pernah Nabi enggak ngomong-ngomong itu bahasa Indonesia lagi. Memberikan doa, minta doa. Mana kalau tanya dalilnya, ada dalilnya. Cuman tidak ada nas Nabi mengajarkan doa. Dalilnya apa? Minta tambah iman. Ada. Ya Allah, jadikan aku kami penegak sholat, ada. Untuk bayar zakat, ada. Apalagi semua ada dalilnya kalau dirinci. Kasihan orang-orang begitu. Dan saya juga mendengar katanya bid'ah doa itu. Doa apa? Doa terawih. Apa yang salah dari maknanya? Kalau ada yang salah dari maknanya, dihapus saja yang salah. Coba lihat. Untuk minta surga agar nanti bisa mendapatkan sutra di surga segala macam, bisa minum air susu surga, masa enggak boleh? Hah? Aneh. Semoga Allah mengampuni orang-orang aneh seperti itu. Lihat ini, aneh betul. Dan ada itu, tidak tahu apa yang dimaksud itu semuanya. Berarti dia sendiri juga masih ulam, melakukan banyak-banyak kesalahan, sampai ngancam. Kalau apa tadi? Kalau masih kamu nanggung, apa yang ditanggung? Bukan dosa kok. Kalau doanya salah, hei Nyinyo Rokidul, berikan rezeki yang banyak. Wah, nanggung kau nih. Minta ya Allah berikan rezeki yang banyak. Anggap saja bahasa, ya Allah berikan saya 16 toko. Enggak ada. Kenapa harus kayak 16? Saya pengennya 16. Anak saya 16. Masa dikatakan bebas? Ini ada orang-orang aneh, biarkan yang aneh-aneh. Kalau bahasanya wong Jawa Timur, sing waras ngalah. Ini ada orang begitu. Saya sedih dengan orang dikit-dikit mengatakan sesat, tidak benar, bid'ah. Bikin ragu-ragu orang mau doa di masjid. Pengennya setelah terawih langsung bubar. Sudah itu dikurangi pokoknya terawih, enggak usah banyak-banyak nih, cepat bubar. Baik, tidak ada maknanya. Kalau ada yang salah maknanya, sudah nyebutkan makna yang mana. Ada sebagian doa-doa mesti doa, ada sebagian doa yang selama ini dinukil dari orang terdahulu ada yang kurang tepat. Tinggal itu saja yang dihapus, yang lainnya doa istimewa kok. Panjatan-panjatan yang agung, luar biasa, menyentuh. Dan doa itu kalau kita cermati itu yang kita butuhkan semuanya. Baik, enggak ada. Jangan-jangan sampai seperti itulah. Ini wabah juga itu. Wabah menjadi permusuhan. Sehingga apa? Seolah dia yang benar. Enggak ada hadisnya. Apa yang kau ketahui tentang hadis? Doa minta tambah iman, kamu tahu hadisnya? Gini saja dibalik. Tanyakan orang itu. Kalau saya minta doa tambah iman, boleh enggak? Oh boleh dong. Mana hadisnya? Balik saja. Ini orang kok dikit-dikit mana dalilnya dan sebagainya. Tidak ada makna yang salah di dalam doa itu. Maka selagi maknanya tidak salah, maka doa itu boleh dipanjatkan. Apalagi itu para ulama nyusun itu, saya tidak tahu yang nyusun siapa. Saya hanya melihat maknanya. Tapi lihat sesuai dengan makom Ramadan, keagungan bulan Ramadan, malam Ramadan, lihat. Sangat sesuai. Dan itu indah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Allah alam bisawab. Baik, cukup ya. Jangan lupa buka bersama satu hari lagi, dua hari lagi. Besok hari Ahad, Jumat, hari Sabtu. Sabtu malam Ahad, insya Allah buka bersama dan terawih di sini ya sekalian. ajak sanak kerabat saudara yang belum pernah kenal pesantren. Halaqah fajar kitab fikih Safinah pagi, esok pagi, setiap pagi. Zawiyah duha akidah. Madrasah Ramadan sekarang Sabtu Ahad tetap seperti biasa, dan juga malam iktikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan. Pendaftaran SMP Iku Cianjur dibuka sampai 17 Syawal. Tempat pendaftaran bisa di pusat SMP Iku Cianjur. Dan juga ingin pendaftaran tafaqquh sampai 7 Syawal, tahfidz 15 Ramadan. SMA SMPku Al-Bahjah Pusat, Al-Bahjah Cianjur, dan juga Al-Bahjah Buyut, ayo segera, ini masih dibuka. Ini tambahan, kelas tambahan kemarin itu ya. Dibutuhkan guru-guru tahfidz yang ingin bergabung untuk bisa mengajar anak-anak kita. Akan masuk kursus tashili, setelah lulus mereka akan ditempatkan untuk mengajar anak-anak kita yang baru-baru khususnya. Kita akan kedatangan santri yang banyak, beberapa ratus santri baru. Mereka dari nol harus kita didik, dan semoga Allah mudahkan itu semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthin alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kepada kami ya Allah kebersihan hati, jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Dan kami mohon ya Allah, bimbing kami, mudahkan kami untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudahkan kami untuk mengamalkan ilmu-ilmu kami, dan jadikan ilmu kami benar-benar membimbing kami menuju kepada keridhaan-Mu ya Allah. Jangan sampai ilmu kami menjadi sebab kesombongan kami. Kami mohon kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus ikhlas ahli surga-Mu, sehingga kami mudah untuk mengikutinya ya Allah. Dan jauhkan kami dari guru yang menjerumuskan. Kirimkan kepada kami kawan yang baik yang tulus ahli surga-Mu. Jauhkan kami dari kawan yang menjerumuskan ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah yang maha tahu tentang keadaan kami, para santri yang belajar kepada kami ya Allah, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, kebersihan hati ya Allah. Jadikan mereka adalah ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang saat ini menghadiri majlis ini, baik menghadiri acara ini secara langsung atau mendengar atau menyaksikan ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, para ustaz, guru, ulama yang saat ini ya Allah kepleset dalam akidah, kepleset dalam ucapan, kepleset dalam pemikiran, kepleset dalam akhlak dan perilaku, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah, kembalikan ke jalan yang Kau ridho ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka terpleset, karena mereka adalah suri teladan dan mereka contoh ya Allah. Ya Allah, sungguh kami mencintai mereka ya Allah, khususnya yang terpleset dalam pemikiran-pemikiran ya Allah. Kembalikan ke pemikiran yang Kau ridhai ya Allah. Kembalikan kepada pemikiran guru-guru mulia seperti pemikiran Syekh Hasyim Asy'ari. Kembalikan ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Saudara-saudari kami, jaga mereka, ampuni mereka. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, dan jadikan kami bersama mereka. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله،